Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas. Kita masih bisa menghembuskan nafas. Kita masih bisa hidup untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan sekian banyak kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu, ayuhal muslimun, barakallahu fikum, yajibu alaina syukru hadhi ni'am al-kathirah allati an'amahallah alaina. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat banyak ini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kisah tentang sahabat yang mulia Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan bercerita sedikit tentang pengumpulan mushaf. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-7 halaman 232, yuqalu li hadhihi al-masahif al-a'immah, disebutkan mushaf-mushaf ini, mushaf-mushaf para imam al-qurra, mushaf-mushaf yang sampai kepada kita beserta dengan tulisannya. Mushaf-mushaf ini, mushaf yang sampai kepada kita, walaisat kulluha bi khattin utsmaniyyin. Mushaf-mushaf ini semuanya bukan dari tulisan Utsman, bal wala wahidun minha, bahkan Utsman tidak ada menulis satupun. Wa inna ma hiya bi khatti Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hanya saja mushaf itu yang sampai kepada kita dengan tulisan Zaid ibn Thabit. Wa inna ma yuqalu laha al-masahif al-Utsmaniyah nisbatan ila amrihi wa zamanihi wa imaratihi. Hanya saja disebutkan mushaf-mushaf ini dinamakan dengan mushaf Utsmaniyah. Kita sering mendengarkan bahkan mushaf itu sampai kepada kita, mushaf Utsmani. Kenapa kok dinamakan mushaf Utsmani padahal yang nulisnya bukan Utsman, yang nulisnya Zaid bin Thabit. Nisbatan ila amrihi, hal itu karena perintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa zamanihi, dan yang demikian terjadi pada zaman beliau. Wa imaratihi, serta kepemerintahan beliau, terjadi pada pemerintahan beliau. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, dinarun hirokli, dinar hirokel. Apakah hirokel yang buat? Bukan. Ay duriba fi zamanihi wa daulatihi, ini disandarkan karena terjadi pada zaman beliau dan di negara beliau, di kepemerintahan beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 24, ikhtalafu fi iddatil masahif, mereka para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mushaf-mushaf allati arsala biha Utsman ilal afaq, yang disebarkan oleh Utsman ke penjuru dunia. Fal masyhur, pendapat yang masyhur, annaha khamsatun, ada lima mushaf. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebagaimana di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, al-masahifu allati nafadhaha Utsman ila al-afaq, mushaf-mushaf yang telah berhasil ditembus oleh Utsman menuju penjuru-penjuru, mushafan ila Makkah, mushaf diletakkan di Mekah, mushafan ila Basrah, beliau letakkan juga di Basrah, beliau kirim ke Basrah, wa akhar ila Kufah, dikirim pula ke Kufah, jadi ke Mekah, Basrah, Kufah, wa akhar ila Syam, ke Syam, wa akhar ila Yaman, ke Yaman, wa akhar ila Bahrain, dikirim pula oleh beliau ke Bahrain, wa taraka inda ahli Madinati mushafan, dan beliau tinggalkan kepada penduduk Madinah satu mushaf. Barakallahu fikum. Qalu, mereka mengatakan, Sa'id ibn al-As qala Uthman, Uthman berkata, fal yumli Sa'id, wahai Sa'id, hendaklah engkau mendiktikan, wal yaktub Zaid, Zaid yang menulis, Zaid yang menulis, penulis wahyu, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi di awal, wala wahidun minha Utsman, tidak ada satupun menulis mushaf, hanya saja disandarkan pada zaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak menafikan hal ini terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena tatkala beliau sebelum meninggal dunia, ketika beliau ingin ditebas oleh bughat, mereka orang-orang yang memberontak, Utsman menangkis dengan tangannya sampai terputus. Beliau mengatakan, tangan ini dipakai untuk mencatat kitabullah, untuk mencatat kitabullah, menunjukkan Utsman ada berperan di sana, ada berperan dalam pembuatan mushaf ketika itu. Fakataba Zaidun masahif, Zaid menulis mushaf-mushaf, fafarraqaha finnas, maka disebar ke manusia, dipisah-pisah, diberikan ke sini, diberikan ke sini, diberikan ke sini. Fasami'tu ba'dha ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ahsan, sungguh engkau telah bagus. Warawa Ibnu Abi Daud fil Masahif, Ibnu Abi Daud meriwayatkan di dalam Masahif dengan sanad yang sahih, an Katsir Ibni Aflah, dari Katsir bin Aflah qala, dia mengatakan, lamma arada Utsman, ketika Utsman ingin an yaktubal masahif, menulis mushaf-mushaf, jama'a lahu 12 rajulan, beliau mengumpulkan ada 12 orang, min Quraisy, dari kalangan Quraisy, wal Ansar, dan orang-orang penduduk Madinah. Fihim Ubay bin Ka'ab, di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit. Qala faba'athu ila Rab'ah, mereka mengutus ke Rab'ah. Apa itu Rab'ah? Disebutkan di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Ar-Rab'ah hiyal kutubul mujtama'ah, Rab'ah kitab-kitab yang telah terkumpul, buku-buku yang telah terkumpul. Wa kanat inda Hafsah, letaknya ada pada Hafsah bin Umar radhiyallahu anha, allati fi baiti Umar, yang ada di rumah Umar. Faji'a biha, maka Umar pun datang membawa buku-buku kitab-kitab tersebut. Qala wa kana Utsman, allati fi baiti Umar, faji'a biha, maka didatangkan Rab'ah tersebut kepada Utsman bin Affan, bukan Umar yang datang. Umar sudah meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah meninggal. Wa kana Utsman yata'ahaduhum, Utsman radhiyallahu anhu mengambil perjanjian bersama mereka. wa kanu idza tadaru fi syai'in ukhar fi syai'in ukhira. Apabila mereka terjadi perselisihan, perbedaan ketika menulis mushaf ini tentang wahyunya, maka diakhirkan. Maka diakhirkan. Barakallahu fikum. Ibnu Abi Daud juga meriwayatkan di dalam Mashahif dengan sanad yang sahih dari Mus'ab bin Sa'id, Mus'ab bin Sa'ad. Qala, dia mengatakan, qama Utsman, Utsman radhiyallahu anhu berdiri, fa khataban nas, berkhutbah kepada manusia seraya mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ahdukum binabiyikum mundu 13 wa antum tamcarun, wahai sekalian manusia, perjanjian kalian dengan nabi kalian semenjak 13 lamanya. 13 ini 13 tahun, mungkin yang dimaksud adalah 13 tahun. Wa antum tamcarun, dalam keadaan kalian tamcarun. Tamcarun disebutkan al-muja adalah ala madhhab syak war riba, kalian dalam keraguan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, dalam mengumpulkan Al-Qur'an. Wa taqulun, kalian mengatakan qiraatu Ubay wa qiraatu Abdullah. Kalian mengatakan bacaan Ubay, bacaan Abdullah, karena Ubay bin Ka'ab, demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk dari salah satu sahabat yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khudzul Qur'an min arba'ah, ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Min Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, fabada'a bihi, ini urutan pertama Ibnu Mas'ud. Wa Salim maula Abi Hudzaifah, yang kedua Salim maula Abu Hudzaifah. Wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, yang terakhir Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Sehingga mereka masih agak bingung nulis yang mana, melalui siapa. Yaqulur rajul, salah satu dari mereka mengatakan, wallahi ma tuqimu qira'atak, wa a'zim ala kulli rajulin minkum ma kana ma'ahu min kitabillahi lama ja'a bihi. Dia mengatakan, kalau hanya bacaanmu wahai Utsman, niscaya tidak akan lurus. Tidak akan lurus, tidak akan sempurna tanpa melengkapi. Maka hendaklah kita saling melengkapi. Wa a'zim, dan aku bertekad, ala kulli rajulin, memberikan saran masing-masing dari orang minkum, di antara kalian, maka nama'ahu min kitabillah, siapa yang ada pada dirinya, pada hafalannya, yang ada di dalam dirinya kitabullah, lama ja'abih, hendaknya dia datang ke sini. Datang. Fakana ar-rajulu yaji'u bil waraqah, masing-masing dari manusia, masing-masing dari para sahabat, masing-masing dari mereka, ada yang membawa dengan kertas, Al-Qur'annya ditulis di kertas. Wal adim, di antara mereka ada yang membawa adim. Adim maknanya adalah al-jild, disebutkan dalam lisanul Arab jilid yang ke-1 halaman 96. Adim maknanya adalah al-jild. Ada yang membawa kulit-kulit, kulit-kulit kayu, ada yang membawa dengan kertas menulis. Fihil Qur'an, yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an. Hatta jama'a min dzalika kasrah, sampai terkumpul banyak. Tsumma dakhala Utsman, kemudian Utsman pun masuk, fada'ahum rajulan rajulan. Utsman memanggil mereka satu persatu. Manggil mereka satu persatu, fanashadahum. Maka Utsman mengatakan, la sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amallahu alaik, apakah engkau mendengar? Sungguh benarkah engkau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepadamu? Fa yaqulu na'am, dia mengatakan iya. Ketika dia mengatakan iya, falamma faragha min dzalik, setelah selesai dari itu, Utsman qala, berkata kepada manusia yang ada di situ, man aktabun nas, siapa manusia yang paling pandai menulis di sini? Siapa di antara kalian yang paling pandai menulis? Qalu, mereka mengatakan, katibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang demikian itu adalah katib penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid ibn Thabit. Qala fa ayyun nasi a'rab, Utsman pun bertanya lagi, siapa manusia yang paling fasih bahasa Arabnya? Ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai' min al-Qur'an faktubuhu bi lisanil Arab. Jika kalian berselisih. Siapa manusia yang paling a'rab? Ini pertanyaan Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi kepada mereka semua. Di sini menunjukkan ma'syarul ahibba a'azzakumullah, demikian pengumpulan para sahabat terhadap mushaf, menunjukkan mereka adalah orang yang sangat besar perhatiannya terhadap ilmu agama ini. Sangat besar perhatiannya terhadap ilmu agama ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memiliki, di samping kesemangatan, mereka pun diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan hal itu. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka adalah manusia yang sangat baik, manusia yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berselisih dan Zaid ibn Thabit bersama Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an, pada perkara Al-Qur'an, faktubu bilisani Quraisy, maka tulislah dengan lisan Quraisy. Fa inna ma nazala bilisanihim, hanya saja Al-Qur'an itu turun melalui lisan mereka. Fa fa'alu hatta idza nasakhu as-suhuf fil masahif, mereka lakukan sampai ketika sudah selesai penulisan. Radda Utsman as-suhuf ila Hafsah, Utsman pun mengembalikan suhuf, lembaran-lembaran tersebut kepada Hafsah. Fa arsala ila kulli ufuq, kemudian setelah itu disebarkan. Mushaf tersebut disebarkan. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, kana hadza min Utsman radhiyallahu anhu, ini adalah perbuatan yang terjadi pada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ba'da an jama'a al-muhajirin wal ansar, setelah beliau mengumpulkan muhajirin dan ansar, wa jillata ahli al-islam, tokoh-tokoh muslimin, wa syawarahum fi dzalik, setelah beliau bermusyawarah kepada mereka semua, fattafaqu ala jam'ihi bima sahha, maka mereka bersepakat untuk mengumpulkan Al-Qur'an dari qiraah-qiraah, bacaan-bacaan yang sahih. Wa thabata min al-qiraatil mashhura 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap dari bacaan-bacaan yang masyhur dari Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Subhanallah, pahala Utsman bin Affan sangat besar. Sangat besar. Karena beliau mengumpulkan mushaf, mushaf tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai saat ini. Dan perlu diketahui ma'asyarul ahibba barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukanlah perkara yang bid'ah. Bid'ah dalam Islam tidak. Barakallahu fikum, pengumpulan Al-Qur'an dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat langsung direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang mengumpulkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna jam" di dalam surat jam'ahu wa Qur'anah, kami yang mengumpulkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Utsman untuk mengumpulkannya, sehingga hal ini tidaklah dilarang dan bukan dari perkara bid'ah. Barakallahu fiik. Ini beberapa pembahasan tentang pengumpulan Al-Qur'an, kita ringkas sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.